Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan permasalahan adab di dalam berdoa, yang mana Malik Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita semua bahwasannya di antara syarat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau syarat dikabulkannya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adamul istijjal, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa di dalam doanya, di dalam dia menanti pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Istajabu lil abdi ma lam ya'jal, akan dikabulkan, akan diijabai doa seorang hamba selama dia tidak ya'jal, tidak tergesa-gesa di dalam doanya. Karena doa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengkabulkan doa-doa kalian. Dan bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada tiga kemungkinan yang semuanya adalah merupakan kebaikan bagi seorang hamba itu sendiri. Imma, yang pertama bisa jadi doa tersebut segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan setiap hamba selalu diberikan, segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memalingkan darinya kejelekan, keburukan karena sebab doanya, yang mana kejelekan atau keburukan tersebut tidak pernah dia ketahui sebelumnya dan tidak pernah dia mengetahui kapan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan kejelekan itu semua dari dirinya sehingga dia terselamatkan. Atau bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doanya segera di dunia, atau dia tidak terpalingkan dari kejelekan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala simpan doanya, nam dijadikan sebagai iddikhar, tabungan baginya yang nanti akan diberikan kapan? Ai yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hari yang mana setiap hamba, masing-masing hamba butuh kepada amalannya, butuh kepada pahala, sehingga ketika itulah ketika seorang hamba betul-betul sangat butuh kepada amalannya, Allah berikan kepadanya, Allah kasihkan doa tersebut kepadanya sehingga dia terselamatkan dari api neraka dan mendapatkan keberuntungan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang semuanya memiliki kebaikan kembali kepada hamba tersebut, sehingga setelah kita mengetahui, jangan sampai kita berputus asa di dalam berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Memberi. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih yang berkaitan dengan berdoa. Qala al-Malif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah qala haddatsana Muawiyah anna Rabi'ah ibn Yazid haddatsahu ana bi Idris ana bi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin aw yasta'jil fa yaqulu da'awtu fala ara yastajibu li fa yad'u du'a. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Abdullah Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Muawiyah bahwasanya Rabi'ah ibnu Yazid menceritakan kepadanya dari Abu Idris dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yustajabu li ahadikum akan dikabulkan untuk salah seorang kalian doanya permohonannya atau permintaan yang dia panjatkan dengan syarat apa malam yad'u bi ismin selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung perbuatan dosa mengandung keharaman atau perkara-perkara yang dilarang di dalam agama yang tidak diperbolehkan di dalam syariat baik permintaan itu berkaitan dengan dirinya sendiri atau dosa yang berkaitan dengan orang lain nah Allah akan mengabulkan doa-doa yang baik, doa-doa yang tidak mengandung kejelekan, doa yang mengandung perkara-perkara yang baik-baik dari urusan akhirat maupun urusan dunia. Akan tapi ketika doa tersebut mengandung perkara yang dosa, perkara kemaksiatan, Allah tidak akan mengabulkannya. Al-Qati'ati Rahimin atau doa yang mengandung pemutusan tali silaturahmi. Karena sebagaimana yang telah kita lihat pada pembahasan bab yang sebelumnya tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya untuk menyambung tali silaturahmi. Ar-Rahim memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalahu wasalahullah. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung dirinya. Dan kebalikannya barang siapa yang dia memutus tali silaturahmi Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya sehingga enam orang yang berdoa untuk kejelekan yaitu untuk perkara yang mengandung tali silaturahmi maka ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan silaturahmi baik yang berkaitan dengan kekerabatan atau persaudaraan maka itu wajib hukumnya untuk disambung untuk diperbaiki hubungan satu dengan yang lainnya sehingga tidak diperbolehkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemutusan tali silaturahmi. Qala aw yasta'jil atau syarat yang ketiga akan dikabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Naam, tidak tergesa-gesa di dalam menunggu pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk istijal, bentuk terburu-burunya? Fayaqulu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan setelah dia berdoa, setelah dia merasa sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya atau salatnya, lailan nahar, siang dan malam dia sudah berdoa tapi tidak kunjung melihat apa yang dia minta. Tidak melihat apa yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung ada. Naam, da'autu fala ara yastajibuli. Kemudian dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi aku tidak melihat bahwasannya Allah taala mengabulkan doaku. Ini bentuk terburu-buru sehingga ketika dia telah sampai di titik ini fayada'ud du'a, dia akan terjatuh di dalam kejelekan yang berikutnya. Dia akan meninggalkan ibadah yang mulia ini, ibadah yang agung ini, yaitu dia akan meninggalkan doa. Dia jatuh di dalam kemalasan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau lagi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mungkin dia tidak sadar. Naam, tidak segera Allah kabulkan doanya di dunia, bisa jadi tadi Allah palingkan dia dari kejelekan. Allah selamatkan dirinya dari kebinasaan, mara bahaya atau yang semisalnya. Atau nanti itu semua akan ditabung, akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepadanya di hari kiamat kelak. Sehingga dia tidak boleh meninggalkan doa karena ini adalah sebuah ibadah dan bahkan nanti akan datang pembahasannya bahwasannya yang orang yang tidak mau meminta, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Qala syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Markhali rahimahullah, dalla hadzal haditsu 'ala at-tahdzir min al-wuqu'i fi asbabi mawani'i istijabati ad-du'a. Hadis ini yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala menunjukkan atas peringatan dari terjatuh ke dalam sebab-sebab yang bisa mendatangkan atau terjegahnya istijabatud doa, terkabulnya doa. Kama madhabika qariban farji ilaihi insyita, sebagaimana yang lewat pembahasannya, nam kembalilah kepadanya ketika engkau menginginkan. Nam tadi tidak berdoa dengan perkara yang mengandung dosa, pemutusan tali silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Dan disebutkan di dalam yang riwayat yang lain, nam di antara bentuk mawani istijabatu doa adalah memakan perkara-perkara yang haram atau memakai perkara-perkara yang haram. Nam ketika seorang hamba, nam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi masyrabu ma'kaluhu haram wa masyrabuhu haram, fa anna yustajabulah. Nam ketika dia makan makanan yang haram, tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana yang seperti ini akan dikabulkan doanya. Sehingga betul-betul harus nam dia mencari perkara yang halal, mengkonsumsi perkara yang halal, karena itu termasuk dari sebab dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nam, kita lanjutkan bab yang berikutnya pada hadis yang ke-656. Qala al-Malik rahimahullahu taala, babu man ta'awwadza billahi minal kasal. Bab orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemalasan. Al-kasal, sifat malas di sini mencakup semua bentuk kemalasan. Mislul kasal fil ibadah, seperti malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Orang yang demikian keadaannya, dia bermalas-malasan dalam melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Maka ini adalah perkara yang berbahaya. Karena orang yang demikian, dia sering atau dikhawatirkan terjatuh di dalam perkara futur, malas di dalam melakukan ibadah, dan dia akan terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara ketaatan, pasti kebalikannya dia akan tersibukkan dengan perkara-perkara kejelekan, perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang bermalas-malasan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang diampuni dosanya, baik yang telah lampau atau yang akan datang, akan tapi beliau mencontohkan kepada umatnya bagaimana bentuk kesemangatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mencakup yang berkaitan malas di dalam bekerja, talabul ma'isyah, mencari nafkah, ini juga tidak diperbolehkan. Atau kasal di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang telah memiliki ilmu, mengetahui ilmu agama, hendaknya dia menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan ilmu yang telah dia miliki kepada manusia. Semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam menyampaikan ilmu yang telah dia dapatkan. Maka semua bentuk kemalasan ini itu tercela di dalam agama. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-kasal. Beliau membawakan sebuah hadis di sini, qala haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, qala haddatsani al-Laits. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami al-Laits. Qala haddatsani Ibnul Hadi, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnul Hadi, an Amr Ibnu Syu'aib, an abihi an jaddi, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal kasali, dari sifat al-kasal, sifat malas. Dan tentu tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari suatu perkara melainkan karena perkara tersebut adalah mengandung kejelekan atau perkara tersebut adalah perkara yang tercela. Dalam al-kasal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya menunjukkan itu adalah perkara yang mazmum. Qala wal maghram, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-maghram ay ad-dain, dari hutang. Naam, hutang. Seorang hamba yang memiliki hutang tentu dia memiliki beban yang harus dia bayarkan kepada orang yang meminjaminya. Ketika dia ditagih, ketika dia diminta untuk melunasi, tentu itu akan menjadi beban darinya. Sehingga selayaknya bagi seorang untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang, karena ini adalah perkara yang akan membahayakan dirinya, terlebih ketika dia tidak mampu untuk membayarnya. Sehingga jangan sampai dia bermudah-mudahan di dalam berhutang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlindung dari al-maghram. Qala wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-masihud dajjal, fitnahnya dajjal. Wa a'udzubika min adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Empat perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk berlindung dari empat perkara ini: al-kasal, al-maghram, kemalasan, hutang, demikian pula fitnah dajjal, yaitu fitnah yang akan muncul nanti di akhir zaman, dan fitnah tu'azabin nar, dan fitnah api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala dalla hadzal haditsu 'alal hasf 'alal isti'adzati billahi min arba'ati adwa'in wa mihan. Hadis ini menunjukkan atas al-has, ay dorongan atau anjuran untuk kita semua beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat penyakit atau empat ujian ini. Wa du'aul 'abdi ghaliban yahdafu ila tahqiqi mas'alatain. Dan doa seorang hamba itu kebanyakannya tujuannya itu mengarah kepada tahqiqi mas'alatain, mewujudkan dua permasalahan. Dari semua permintaan-permintaan hamba, dari semua doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuk permintaannya, apapun itu bentuk doanya, kata Asy-Syarih Syekh Zaid rahimahullahu taala, itu dapat disimpulkan semua tujuannya kembali kepada dua maslahatan ini, dua masalah ini, mewujudkan dua perkara ini. Apa itu? Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah jalbul khair wan naf'id dunyawi wal ukhrawi. Tujuan yang pertama bisa jadi doa-doa tersebut kembali kepada jalbul khair wan naf', mengharapkan atau ingin mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Apapun yang dia minta, apapun yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti menginginkan apa? Kebaikan, kemanfaatan, baik itu kemanfaatan kembali kepada urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Wa minal khairi wan naf'il ukhrawi ridallahi wa dukhulul jannah. Dan di antara bentuk kebaikan dan kemanfaatan al-ukhrawi itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah kemanfaatan yang paling besar. Naam, kebaikan yang paling agung ketika seorang hamba mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang menjadi hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika demikian datang pada hari kiamat kelak dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kebaikan. Qala al-mas'alatu tsaniyah, tujuan dari semua permintaan doa hamba, alladhi yuridul abd tahqiqahu daf'a ma yakhshahu minasy-syarri wadh-dharar fi dunyahi wa barzakhihi wa ukhrah. Atau tujuan yang kedua yang diinginkan oleh seorang hamba untuk mewujudkannya itu adalah mencegah dari perkara-perkara yang dia khawatirkan, yang dia takutkan dari kejelekan dan mara bahaya, baik di dunianya, di alam barzakhnya, atau di akhiratnya, di hari kiamat kelak. Ini tujuan yang kedua dari semua bentuk doa-doa yang ada, supaya dia tidak mendapatkan kejelekan, terselamatkan dari mara bahaya, baik ketika dia masih hidup di dunia atau ketika dia telah meninggal dan dikuburkan di dalam kubur, pindah ke alam barzakh, atau nanti pada hari kiamat kelak di yaumul akhir. Idzan fa doa udda'i ka'annahu yanhasiru fi syai'isnain. Oleh jika begitu, maka doa seorang da'i, orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, itu seakan-akan doanya hanya yanhasir, hanya terkumpul pada dua perkara ini. Asyai'ul awal, tahqiqul masalih wal manafi' ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wa jalbuha minallahi tabaraka wa ta'ala idla yamlikuha wala yahabuha siwah. Hanya enam terkumpul dalam dua perkara ini. Yang pertama, mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan baik dari perkara dunia maupun perkara akhirat, dan juga mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang memilikinya dan memberikannya selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa syai'u tsani, perkara yang kedua, daf'u syarri bihadzafirihi wa min jumlati dzalikal kasal wal ma'sam wal maghram wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa fitnati syarri kulli dzi syarr fi hadzihil hayah wa ba'dal mamat. Perkara yang kedua dari semua bentuk tujuan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba adalah mencegah dari kejelekan dengan segala macam bentuknya, dan di antara bentuk-bentuk kejelekan adalah kemalasan, perbuatan dosa atau kemaksiatan, bentuk hutang, fitnah kehidupan dan kematian, fitnahnya dajjal, dan juga fitnah kejelekan dari semua bentuk yang memiliki kejelekan di alam dunia ini atau setelah meninggal. Wa a'zamu syarrin ba'dal mamat al-azabu bin nari fi daril barzakhi wal qarar. Dan kejelekan yang paling besar setelah seorang meninggal dunia tentunya adalah azab api neraka yang telah Allah siapkan baik di alam barzakh maupun di hari kiamat kelak. Ini khulasah, kesimpulan dari semua bentuk doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari dua perkara ini, imma dia meminta kepada Allah Ta'ala kebaikan, naam, dan tentunya yang tidak ada yang bisa memberikan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk yang kedua, dia ingin terselamatkan dari berbagai macam bentuk kejelekan dan mara bahaya. Dan tentunya semua itu harus betul-betul istiqamah di dalam berdoa, di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan syarat-syaratnya dan juga adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan yang berkaitan dengan doa. Masih ada yang lainnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.